sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Salaful Ummah, dan ilmu yang memberikan buahnya yaitu amal salih. Maka ilmu yang bermanfaat adalah mencakup ilmu sahih wal amalus salih, ilmu yang benar dan menghasilkan buah amal yang salih. Di antara manfaat atau faedah dari ilmu nafi adalah ilmu akan mewarisi pada pemiliknya sihhatul fahm, memiliki pemahaman yang benar, wahusnu al-qasdi, dan memiliki tujuan yang bagus. Ini di antara asar pengaruh atau manfaat atau faedah ilmu yang bermanfaat, yaitu menjadikan pemiliknya memiliki sihhatul fahm, memiliki pemahaman yang benar dalam suatu permasalahan, baik permasalahan din, agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu memahami nas dari Al-Quran dan Sunnah dengan benar, dan memiliki husnul al-qasdi, tujuan yang lurus, tujuan yang baik. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqi'in, beliau menyebutkan bahwasanya dua hal ini, yaitu sihhatul fahm wa husnul qasdi. Ini ya ikhwan, sihhatul fahm, memiliki pemahaman yang benar yang sahih dan memiliki tujuan yang bagus. Kata beliau, min a'dami ni'amillah allati an'ama biha ala abdihi. Bahwasanya dua hal ini termasuk nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau seorang hamba memiliki sihhatul fahm dalam memahami suatu permasalahan benar, sesuai apa adanya, sesuai kenyataannya, dan memiliki tujuan yang bagus, yang lurus, ini nikmat yang besar ya ikhwan. Nikmat yang besar ya. Apalagi dalam perkara din, dalam perkara agama. Lalu kata beliau, bal ma utiya ba'dal Islam afdol wala ajal min huma. Bahkan tidak ada nikmat setelah Islam yang paling afdol dan paling agung dari keduanya. Ketika orang telah diberi nikmat Islam ya ikhwan, lalu diberi pemahaman yang benar dalam mempelajari Islam, dan memiliki tujuan yang baik. Ini sudah nikmat yang sangat agung, yang sangat afdal, sangat utama. Bal kata beliau, ini keutamanya nikmat ini, masih ditambah lagi, huma saqal Islam wa qiyamuhu alaihima, bahkan keduanya inilah yang meluruskan keislamannya, menjadikan orang itu lurus Islamnya karena sihatul faham dan karena husnul qasdi. Wa qiyamuha, dan tegaknya Islam. Coba ini ya ikhwan, ini penting ini. Dan tegaknya Islam, kuatnya Islam, ini ya ikhwan, kata beliau, alaihima, di atas keduanya, di atas pemahaman yang benar dan tujuannya bagus, lurus. Sebaliknya ya ikhwan, apabila seorang memiliki pemahaman yang salah, akan lurus Islamnya? Pemahamannya sudah salah terhadap Islam, terhadap permasalahan Islam sudah salah pemahamannya, akan lurus? Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, akan lurus Islamnya? Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, akan lurus Islamnya? Ini. Yang maksiat dianggap ketaatan. Ini. Kemaksiatan dianggap ketaatan. Kemaksiatan dianggap beribadah kepada Allah. Akan lurus Islamnya? Walaupun mempunyai tujuannya baik. Tidak sedikit ya ikhwan kaum muslimin, tujuannya baik, tapi karena pemahamannya salah, akhirnya mengamalkan yang menyelisih al-Islam, menganggap mengamalkan Islam, mengamalkan yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah, lalu merasa beribadah kepada Allah dengan alasan niatnya baik. Ya ndak? Ini. Maka sihatul faham, ini nikmat yang besar apabila seorang hamba diberi oleh Allah sihatul faham. Memahami benar. Agama dipahami dengan benar. Apalagi sudah pemahamannya salah, lalu tujuannya enggak lurus, apa jadinya? Sudah fasadul faham, sudah rusak pemahamannya, sudah salah pemahamannya, ditambah tujuannya enggak lurus, enggak baik, akan lurus Islamnya? Akan lurus Pak? Jauh dari lurus. Ini penting. Memahami permasalahan dengan benar. Bukan hanya dalam perkara dinas Al-Quran hadis. Begitu juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. Permasalahan-permasalahan fitnah, kontemporer, perkara baru. Disebabkan karena tidak benar memahamannya, bisa menjadikan tidak lurus Islam. Memahami berbagai macam peristiwa-peristiwa, fitnah-fitnah di muka bumi ini, apabila tidak benar pemahamannya, memahaminya. Memahami kelompok-kelompok yang ada di muka bumi ini, apabila tidak bisa memahami dengan benar, bisa menyebabkan Islamnya enggak lurus. Apalagi memiliki tujuan yang sudah tidak lurus. Yang mereka mempunyai tujuan yang lurus, yang ikhlas, tujuannya baik, ingin memahami Islam, ingin mengamalkan Islam, memperjuangkan Islam. Tapi karena tidak memiliki sihatul faham. Saya mengharapkan sorga, saya ingin masuk sorga, saya ingin akhirah. Umpamanya, tidak sedikit ya ikhwan, ya enggak? Orang ingin masuk sorga, yang saya inginkan adalah sorga. Tapi karena pemahamannya tidak benar dalam permasalahan yang dia hadapi. Bukankah mereka yang bunuh diri, berangan-angan, dapat bidadari? Ya enggak? Bahkan diantara mereka nulis surat kepada istrinya, boleh jadi surat saya sampai kepada dikau, katanya. Saya sudah bersanding dengan dua bidadari, katanya. Allahul musta'an. Mungkin punya tujuan yang benar, punya ghilah yang kuat terhadap akhirat, terhadap surga, tapi karena tidak memiliki sihatul faham. Sihatul faham. Atau sebaliknya ya ikhwan, memiliki pemahaman yang benar terhadap Islam. Memiliki pemahaman yang lurus dalam Islam, tetapi rusak yang kedua. Tujuannya tidak baik. Tidak husnul qasdi. Tapi apa? Fasadul qasdi. Motifnya sudah rusak. Tujuannya rusak. Cita-citanya rusak. Bisa mempengaruhi pemahaman yang lurus itu. Bisa jadi kurang lebih gini. Awalnya bisa memahami benar. Awalnya pemahamannya benar. Tapi bisa begini-begini. Ini ya, what? Apa begini-begini? Begini bisa, begitu bisa. Begini oke, begitu oke katanya. Yang penting mulus. Allahul musta'an. Yang penting lancar. Yang penting berhasil. Yang penting. Nah ini. Allahul musta'an. Yang penting lagi bukan yang penting selamat akhirah. Yang penting bukan masuk surga. Yang penting itu bukan beruntung di akhirah. Yang penting tujuannya tercapai. Allahul musta'an. Ini ya ikhwan. Ini. Maka dua hal ini ya ikhwan. Sihatul faham wa husnul qasd adalah min a'dhamin ni'amillah. Termasuk nikmat Allah yang paling besar. Apabila seorang hamba diberi dua hal ini, yaitu memiliki pemahaman yang lurus, yang benar, dan memiliki tujuan yang bagus, insyaallah Islamnya akan lurus dan Islamnya akan kokoh ya ikhwan. Dan ini dengan ilmu nafi, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Yaitu bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala. dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Itu berkaitan dengan orang-orang yang mengaku atau menyangka dirinya beriman. Terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid. Itu hukum yang milisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Imma rusak pemahamannya, imma rusak tujuannya. Itu sebab. Sampai orang merasa, mengaku beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menisi apa yang Allah turunkan. Ini disebabkan mungkin karena satu, tidak benar pemahamannya terhadap apa yang Allah turunkan. Atau yang kedua, karena mungkin tujuannya tidak bagus. Dalam beriman enggak punya tujuan yang bagus. Dan konteks ayat ini yang kedua. Itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Yang mereka di dalam Islam tujuannya tidak bagus. Sehingga mereka mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, hukum yang menyisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam ini kita akan masuki dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu ayat dalam surah Al-Maidah. Qala musannif al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala, afahukmal jahiliyah yabhun wa man ahsanu minallahi hukman liqawmi yukinun. Apakah yang artinya kurang lebih, apakah hukum jahiliyah, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ke-50, afa hukmal jahiliyah, apakah hukum jahiliyah, yabhun yang mereka cari, yang mereka inginkan, hukum yang menisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah hukum jahiliyah. Ya. Hukum apa saja yang menisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menisi Al-Quran, menisi hukum Islam, adalah hukum jahiliyah. Karena apa saja yang menisi Islam, ini jahiliyah. Karena Islam datang untuk menyelisih apa yang ada pada orang-orang jahiliyah. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, akhlak dan muamalah. Islam datang untuk menyelisih apa yang diamalkan oleh orang jahiliyah. Maka dikatakan hukum jahiliyah adalah hukum yang melisi hukum Islam. Hukum yang melisi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Nah ini. Liqaumin yuqinun. Bagi kaum yang yakin. Adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Sedangkan Allah yang menciptakan makhluk ini. Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang lebih tahu apa yang paling baik bagi makhluknya. Apa yang paling adil bagi makhluknya. Apa yang paling bermaslahat, yang paling maslahat bagi makhluknya. Allah lebih tahu. Maka hukum Allah untuk makhluknya, terkhusus untuk manusia, inilah hukum yang paling baik, yang paling adil, paling maslahah, paling hikmah. Karena Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik untuk makhluknya, untuk manusia, untuk hambanya. Sedangkan selain Allah, manusia membuat hukum, membuat aturan sebatas akalnya, sebatas pemikirannya, sebatas pandangannya, bahkan kadang-kadang enggak lepas dari subjektivitasnya. Ada kepentingan. Ini. Maka kadang-kadang orang membuat hukum ada faktor kepentingan pribadinya. Orang yang suka begini tentunya akan membuat hukum yang tidak bertentangan dengan yang sukai. Ya apa enggak? Itu kalau manusia. Buat aturan yang kira-kira yang disukai mulus-mulus saja. Ya enggak? Maka jangan heran kalau hukum buat manusia nanti revisi lagi, sidang lagi, musyawarah lagi. Kan gitu. Ya enggak? Karena kepentingan. Kira-kira, wah ini nanti misi kita, program kita enggak akan lancar. Robah lagi hukumnya, aturannya. Gitu. Atau yang lain. Di samping keterbatasannya manusia. Tidak mengetahui. Untuk maslahah manusia. Walaupun dia jujur umpamanya. Keterbatasan. Beda dengan Allah. Allah Khalik. Allah Alim. Allah Hakim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka hukum yang Allah tetapkan, hukum yang paling adil, paling maslahah, paling rahmah untuk manusia, untuk hambanya, dan penuh dengan hikmah dan maslahah. Maka waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapa yang paling, yang lebih bagus daripada Allah hukumnya? Liqaumin yuqinun. Tapi tentunya bagi orang yang yakin. As-Sayyid Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengutip perkataan Ibn Mufassir Ibn Katsir rahimahullah. Qala Ibn Katsir rahimahullah dalam menjelaskan ayat ini, yungkiru ta'ala ala man kharaja min hukmillahi ta'ala al-mustamili ala kulli khairin wa nahyi an kulli syarrin. wa adala ila ma siwahu minal ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijalu bila mustanadin. Min syari'atillah. Kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna biha minal juhalat atau jahalat wa dolalat kama yahkumu biha at-tatar min siyasatil ma'hudah an Genghis Khan alladhi wata'a lahum kitaban majmu'an min ahkami akisah min sara'i satta wa fiha kathirun minal ahkam akhodaha an mujarradin nadarihi wa sara fi banihi syar'an yuqaddimunaha alal hukmi bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa man fa'ala dzalika fa huwa kafirun yajibu qitaluhu hatta yarji'a ila hukmillah wa rasulihi wa la yahkumu siwahu fi qalilin wala kasirin. Yang artinya kurang lebih, Allah Ta'ala mengingkari terhadap siapa saja yang keluar dari hukum Allah Ta'ala. Yang hukum Allah itu memuat seluruh kebaikan dan melarang dari seluruh keburukan. Ini harus kita yakini ya ikhwan. Apa yang Allah perintahkan pasti mendatangkan maslahah. Dan apa yang Allah larang karena itu mendatang karena ada mafsadahnya. Ini harus kita yakini. Jadi apa yang Allah perintahkan pasti mendatangkan maslahah. Baik masalahnya murni, semuanya maslahah, ataupun maslahahnya adalah rajihah. Lebih banyak maslahahnya daripada madaratnya. Walaupun ada madaratnya, tapi maslahahnya lebih banyak, maka diperintah. Seperti jihad umpamanya. Ada madaratnya, terbunuh. Tapi maslahahnya lebih besar. Maka diperintah. Dan apa yang dilarang? Pasti karena ada mafsadahnya. Baik mafsadah itu murni mafsadah semua, khalisah ataupun rajihah. Ini harus diyakini. Dan ini hukum Allah. Maka barang siapa yang keluar dari hukum Allah yang mencakup itu, yang sifatnya seperti itu, wa adala, lalu mencari ganti kepada apa yang selainnya berupa pendapat-pendapat hawa nafsu atau teori-teori, istilah-istilah yang disusun oleh manusia. Bisa seperti itu ya hewan, imma karena salah paham tadi terhadap Islam, dianggap Islam itu keras, salah paham, atau karena memang tujuannya sudah enggak baik. Akhirnya keluar dari hukum Allah. Itu yang disusun, yang dibuat oleh manusia tanpa dalil dari syariat Allah. Jadi seorang malah keluar dari hukum Allah, hukum yang penuh keadilan, yang penuh kemaslahatan, malah keluar, malah mencari gantinya. Ini Allah mengingkarinya. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah yang mereka berhukum dengan kejahilan-kejahilan dan kesesatan-kesesatan. Orang jahiliyah. Begitu juga sebagaimana kaum Tartar, ini suku manusia, bangsa manusia Tartar, yang kita kenal dengan Mongol. Karena bangsa ini sempat menguasai kaum muslimin dan membuat kerusakan yang sangat besar sekali dari sisi keilmuan, dirusak sampai kitab-kitab dilempar di sungai sampai sungainya berwarna tinta, dibuang. Karena memang orang-orang nggak berilmu. Nah, ini sebagaimana kaum Tartar atau bangsa Tartar yang berhukum dalam berpolitik diambil dari Genghis Khan, pimpinannya, yang dia membuat hukum untuk umatnya kitab Majmu'an, kitab yang tersusun dari hukum-hukum perbandingan dari berbagai macam hukum yang ada. Hukum-hukum yang ada diambil dari beberapa perbandingan hukum. Nah, ini. Atau syariat-syariat yang ada dibandingkan, dikumpulkan. Sebagian yang menjelaskan, yang menyusun ini namanya adalah Yasik. Wa doa lahum Yasik. Nah, ini. Jadi mengumpulkan dari hukum-hukum yang ada, dikumpulkan. Nah, ini. Nah, ini. Wa fiha, dan di antara hukum-hukum yang mereka susun ini, orang bangsa Tartar ini, menjadi kitab besar, kitab hukum, kumpulan, kebanyakan dari hukum-hukum yang diambil semata-mata dari pandangannya. Ngambil hukum ini, hukum ini, hukum ini, tapi sesuai dengan pandangannya. Ya mungkin juga ngambil dari hukum Islam mungkin sebagian, tapi yang sesuai dengan pandangannya, yang sesuai dengan seleranya. Ini yang dibuat oleh bangsa Tartar ketika menguasai negeri kaum muslimin. Itu membuat hukum sendiri dengan mengambil dari berbagai macam undang-undang yang ada. Dengan pandangannya ini lebih adil mungkin maksudnya. Lebih bijak, lebih manusiawi katanya. Mungkin begitu. Wasara fi banihi. Maka menjadilah kumpulan hukum ini yang dibuat oleh Yasik ini. Menjadikan oleh generasi berikutnya menjadi syariat, aturan hidupnya. Yuqaddimunahu 'alal hukmi bi kitabillah wa sunnati rasulih. Akhirnya mereka mendahulukan hukum tadi yang disusun itu tadi daripada hukum berdasarkan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Maka biasanya suatu negara mempunyai hukum sendiri. Iya kan? Nah, ini. Kecuali negara yang berdasarkan Islam, maka berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Akhirnya jadi syariat, jadi aturan hidupnya. Wa man fa'ala dzalik, kata Ibnu Katsir ini, barang siapa yang melakukan hal itu, fahuwa kafir. Dia itu kafir. Yajibu qitaluhu, wajib diperangi. Hatta yarji'a ila hukmillah wa rasuli, sampai dia kembali kepada kitab Allah dan rasulnya. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wala yahkumu siwahu fi qalilin wala katsir, dan tidak boleh berhukum dengan selain kitab Allah dan sunnah rasulnya SAW, baik dalam masalah yang kecil, yang sedikit, maupun yang banyak. Ini. Ya, ada sebagian kaum muslimin membenci hukum Islam. Mungkin karena tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Dianggap hukum itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan rahmat. Tidak mendatangkan rahmat. Dianggap hukum itu hukum yang keras. Yang bertentangan dengan manusiawi. Ini karena tidak mempunyai pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Sayangnya karena tidak mempunyai pemahaman, tidak mau belajar dengan benar. Akhirnya memusuhi hukum Islam. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang paling adil dan paling maslahah, paling mendatangkan kebaikan untuk manusia. Dan barang siapa yang mengamalkan Islam akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Ketenangan dunia akhirat. Ketentraman dunia akhirat. Tapi karena tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap hukum Islam. Atau yang kedua. Andai kata dia memahami yang benar. Dia mengakui hukum Islam. Hukum yang baik. Hukum yang paling adil. Hukum yang paling maslahah. Tapi mungkin karena yang kedua tadi. Tidak punya tujuan yang baik. Ada kepentingan-kepentingan. Tidak lurus tujuannya. Ada kepentingan-kepentingan dunia dan yang lainnya. Sehingga memilih hukum yang lain. Ini ya. Maka dua hal ini penting. Sihatul fahm wa husnul qasd. Apabila seorang hamba diberi dua ini ya ikhwan, ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Karena dua hal ini yang akan menjadikan Islamnya lurus dan menjadikan tegak Islam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.